aku semua tahu tentangmu. Dengar aku, lihat aku, curahkan semua tentangmu. Tempatkanku di hidupmu, bersamamu terakhir. Berikanlah padaku perihal tentang kisahmu itu. Percayalah padaku, pastikan aku semua tahu. Ketika hari